بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. Asyiru bil fajr maknanya adalah pastikan masuk waktu fajar. Fa innahu a'zamu lil ajr, sebab itu lebih besar pahalanya. Yakni mengerjakan fajar pada waktunya setelah dipastikan masuk waktunya. Ini mana yang hak, mana yang benar. Al-isfar itu makna asalnya adalah terang. Ya, menunggu waktu terang. Asyiru bil fajr itu artinya terang. Tapi yang dimaukan di sini adalah tahaqququ dukhuli waqtil fajr. Kepastian masuknya waktu fajar. Dia akan dijelaskan sama Syekh di bawah itu. Sehingga makna yang benar adalah asfiru bil fajr, pastikan. Ya, pastikan masuk waktu fajar. Fa innahu a'zamu lil ajr, sebab itu lebih besar pahalanya. Yakni dengan mengerjakan fajar pada awal waktunya. قال رحمه الله تعالى قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق ابن إسماعيل الطالقاني أبو يعقوب الطالقاني المعروف باليتيم معروف dengan يتيم إسحاق sang yatim. Ishaq bin Ismail Abu Ya'qub Taliqani Thiqatun Tukullima fi sama'ihi an Jarir. Dia rawi yang thiqah, namun diperbincangkan sama' dia dari Jarir. Ada yang mengatakan mendengar dari Jarir, ada yang mengatakan tidak mendengar dari Jarir. Qala akhbarana Sufyan. Wa Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq Al-Thawri Abu Abdillah. Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq Al-Thawri Abu Abdillah. Dikenal dengan sebutan Sufyan Al-Thawri, Amirul Mu'minina fil Hadith. An ibn Ajlan wa Muhammad bin Ajlan Saduq. An Asim bin Umar bin Qatada bin Nu'man Al-Ansari Abu Umar Al-Madani Al-Ansari Abu Umar Al-Madani Thiqatun Alim Bil-Maghazi Rawinya Thiqah Alimun bil maghazi, alim tentang peperangan-peperangan. An Mahmud ibn Labid Al-Ansari sahabi. An Rafi ibn Khudaij, ada maknanya Khadij. Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, asbihu bis subhi. Kalau terjemahan lafadznya, bersubuh-subuhlah dengan subuh. Nah gitu ya. Yang dimaksudkan adalah pastikan masuk waktu subuh dan kerjakan di awal waktu. Fa innahu a'zamu li ujurikum, sebab itu lebih agung, lebih besar untuk pahala-pahala kalian. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن. Hasan di dzatihi, dikarenakan Ibnu Ajjan saduq. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadith wa akhrajahu Tirmidzi fa qala rahimahullahu haddatsana Hannad wa Hannad ibn Sari. Hannad ibn Sari thiqatun. Qala haddatsana 'Abdah wa ibn Sulaiman jika thiqah. An Muhammad bin Ishaq. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar sahibul maghazi wasiyar, pakar sejarah. Dia punya sirah namanya Sirah ibn Ishaq. Ini orangnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Dalam bidang hadis beliau shaduqun mudallis. Dalam bab hadis shaduqun mudallis. Yuqbalu hadithuhu idza sarraha bitahdith. Dalam bab hadis dia shaduq. Kalau shaduq dihasankan hadisnya. Cuma dia mudallis, suka menyamarkan hadis. Kad diterima hadisnya kalau dia sharih tegas mengatakan hadatsana. Dengan hadatsana atau akhbar atau sami'tu. Berarti kalau dia mengatakan an fulan dhaif. Paham ya? Dia dhaif. Dikatakan sini an Muhammad ibn Ishaq an Asim bin Umar yang di atas. Asim bin Umar bin Qatib bin Nu'man. Anda matikan sini Muhammad bin Ishaq mengatakan an Asim. Menggunakan sebut an, namanya an-anah. Padahal Muhammad bin Ishaq saduq mudallis. Maka dhaif riwayat ini. Kenapa kok didhaifkan sanadnya? Ada Muhammad bin Ishaq yang meriwayatkan dengan an fulan, namanya al-an'anah. Rawabil an'anah. Dia saduqun mudallis rawabil an'anah. Sehingga dia dhaif karena an'anahnya. Walafuhu asfiru bil fajr fa innahu a'zamul ajr. Pastikan masuk waktu fajar, kerjakan di awal waktunya, sebab itu lebih besar untuk pahalanya. Thumma qala kata Tirmidzi hadithu Rafi ibn Khadij hadithun hasan sahih. Qala Abu Abdurrahman Syekh Mubin bin Hadi. Qala Syekh Mubin bin Hadi Abu Abdurrahman Muhammad ibn Ishaq mudallis. Nah, mungkin dikatakan hadis hasan sahih. Dia mudallis. Muhammad bin Ishaq mudallis yang menyamarkan hadis, walam yusarrih bitahdits, dan dia tidak terang-terangan menyatakan tahdits, enggak mengatakan haddatsana atau haddatsani atau sami'tu atau akhbarana. Dia pasti mengatakan apa? An Asim. Kedua. Qala wala yadhurruhuna. Tapi memang enggak membahayakan di sini. Li'annahu mutaba', dikarenakan dia dikuatkan kama tara, seperti yang kamu lihat di atas. Ini dengan isnad yang pertama. Yang pertama ada Ibnu Ajlan dari Asim Hasan di Zati. Yang ini Muhammad bin Ishaq an Asim dhaif yasir. Muhammad bin Ishaq dikuatkan dengan Ibnu Ajlan. Tidak ada masalah. Qala wa yartaqil haditha ila sahihin li ghairihi. Maka hadis ini naik. Dia tak naik, dia menjadi hadis yang sahih li ghairihi wallahu a'lam. Di sini ada faedah dari Syekh Muqbil, namanya faedah min zahir sani'i. Ketika ada dua sanad, satunya hasan li dzatihi, satunya lagi dhaifun yasir. Maka ketika dikumpulkan jadi satu sahih li ghairihi. Yang masyhur dalam buku-buku mustalah, dalam buku hadis, yang namanya sahih li ghairi itu ada dua sanad, satunya hasan li dzatih, yang kedua juga hasan li dzatih, sama-sama hasan li dzatih, digabungkan jadi satu menjadi sahih li ghairi. Itu yang masyhur. Di sini beliau mengatakan hasan li dzatih digabungkan dengan dhaif yang ringan menjadi sahih li ghairi. Paham ya? Adalah bahasa. Sebagian mereka menggunakan bahasa jayyid. jayyid. Ini di bawahnya sahih li ghairi, di atasnya hasan, dikatakan jayyid. Tapi lah bos, dikatakan sahih li ghairi, dikatakan dua penguatan. Qala wa akhrajahu an-Nasa'i rahimahullah min hadith Ibn Ajlan bihi thumma dzakara lahu sanadan akhara sahiha. Namun Nasa'i kemudian selagi menyebutkan untuk hadis ini isnad yang lainnya sahih. Wa sahabatuhu mubhamun. Namun sahabatnya mubham, enggak disebutkan namanya. Wa la yadhurru dzalik. Namun enggak membahayakan itu. Li'anna sahabata kullahum udul. Dikarenakan para sahabat semuanya orang yang adil. Mungkin karena ini belum mengatakan sahih li ghairi, ada hasan li dzatih, ada dhaif, ada sahih. Maka hasan dan dhaif naik menjadi sahih li ghairi. Qala wa akhrajahu Ibnu Majah min hadith Ibnu Ajlan bihi. Qala rahimahullah ta'ala wal muradu bil isfari huna. Ini pentingnya kembali kepada keterangan para ulama, kabar syarah hadis, ya. Ketika membaca hadis tidak cukup dengan terjemahannya saja, harus kembali kepada pemahaman dan syarahnya para ulama. Kalau terjemahan saja bahaya. Diterjemahkan asfiru bil fajr, bersiang-sianglah kamu dengan fajar, fa innahu a'zamu lil ajr, itu lebih besar pahalanya. Akhirnya apa, subuhnya jam 5:30 semua atau jam 5 pagi semua. Tuh kok siang baru subuh, besar pahalanya ini. Loh, kok besar pahalanya? Ada hadisnya. Mana ini? Asyiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Bahaya. Nanti akan muncul apalah namanya tarekat baru ini. Tarekat fajar. Fajar dikatakan fajarnya siang terus. Maka penting kembali pada syaratnya para ulama. Dikatakan di sini kata beliau, wal muradu bil isfari huna, dan yang dimaksud dengan isfar di sini kata-kata asfiru ialah tahakkuku dukhulil fajr, kepastian masuknya waktu fajar. Paham ya? La, bukan dimaknakan annahu yuakhiruha, dia mengakhirkan salat fajar hatta tamtali al-ardu, sehingga bumi dipenuhi biwau'il fajr, dengan cahaya fajar. Bukan itu maknanya. Kalau yang ini maknanya berterang-teranglah dengan fajar, nunggu terang baru salat subuh. Enggak, bukan itu kata beliau. Tapi dengan makna yang pertama, isfar ialah kepastian masuknya waktu fajar. Beliau mengatakan jam'an banyadilati wallahu a'lam, dalam rangka mengkompromikan antara dalil yang ada. Ada yang mengatakan terkait dengan masalah hadis isfar dalam subuh, menjamaknya dengan cara memulainya, memulai salat fajar itu ghalas, di waktu masih petang, masih gelap di awal waktu. Tapi selesai salat fajar sudah isfar, sudah terang tapi belum terbit matahari. Artinya apa? Salatnya, salatnya lama dan panjang. Jadi kalau sekarang subuhnya itu jam 4:20, ya, apa kurang 25? Yo, jam 4:20, ya, apa kurang 25? Di jam saya jam 3:36. Ya, kurang lebih lah jam 4:20 menit subuh. Nah, antum komatnya jangan kelamaan. Komat kok jam 4:04 itu kelamaan ya hari. Tolong Pak Imam ya, yang jadi imam langsung maju, jangan lama-lama, supaya dapat besar pahala memulai fajar dan ghalas. Ya Allah, komatnya jam 4:10. Ada waktu 10 menit untuk komat yang gitu ya, misal 4:30 selesai subuhnya itu. Panjang sholatnya, bacaannya panjang memang. Ke dulu para imam-imam salaf kalau sholat fajar bacaannya ayat yang jumlahnya ratusan. Di rakaat yang pertama baca ratusan ayat. Sampai terang selesai sholat fajarnya. Itu jamak yang kedua, sehingga tetap pada pembahasan yang paling utama, yang paling afdal adalah sholat subuh di awal waktu, namanya ghalas. Selesai sholat subuh sudah isfar, isfar terang suasananya, tapi belum terbit mataharinya. Syuruq itu sekarang jam 5 kurang sedikit. Sudah syuruq ya, Pak. Ya, pas lah, setengah 5 selesai sudah terang ya. Barakallahu fikum. Ada apa? Sehingga jangan dimanakan berbalik memulai subuhnya isfar. Keliru. Kira-kira ada enggak yang mengamalkan seperti itu? Ada yang punya pemahaman seperti itu? Asfiru bil fajr. Ada riwayatnya itu. Hendaklah kamu berterang-terang dengan subuh. Isfar memulainya itu. Bukan ghalas, bukan di awal waktu yang masih petang. Isfar itu lebih afdol, lebih besar pahalanya. Ada gak yang punya yang mengawang seperti itu? Kira-kira siapanya ada? Ada. Ya apa mamanya gak beres? Ada. Tapi sudah mati orangnya sekarang, rahimahullah. Ada. Ya betul-betul sudah terang, sudah mulai terang ini. Gak muncul-muncul ke imam ini. Muncul udah isfar, dia mulai sholat subuhnya. Ini lebih afdal, ini lebih besar pahalanya. Asfiru bil fajr fa innahu a'zamul ajr. Allahul musta'an. Itu bahayanya memaknakan hadis semata-mata terjemahan bahasa dengan tanpa melihat syarahnya para ulama. Ada khatib jidda barakallahu fikum. Ini seringkalinya ya pada dai-dai youtuber itu, dai-dai dakwah taiman, hati-hati jangan senang jadi youtuber, jangan bangga jadi youtuber, dan jangan mau jadi youtuber. Ini pandai ngomong, pandai menjelaskan, pandai berorasi, tapi nol putul isi ceramahnya, tidak kembali kepada keterangannya para ulama. Bahaya itu. Sebagian mereka, ini sering saya sampaikan sebelumnya, di antara mereka ada yang menyatakan kalau wanita muslimah itu keluar dari rumahnya, tidak boleh dia apa namanya menanggalkan hijabnya. Betul sih, tidak salah. Ada keterangan berikutnya, kalau kamu ziarah ke rumah sahabat, ke rumah family dan segala macam, terus kepingin mandi, tidak boleh kamu buka baju. Kan tidak boleh melepas atau menanggalkan hijab di luar rumah suaminya. Jadi kalau kepingin mandi, ya pulang ke rumah dulu baru kamu mandi di rumah. Kalau kamu mandinya di rumah family, di rumah kerabat, di rumah teman, di kamar mandi, tidak boleh kamu harus ya basah kuyup begitu, jebur-jebur begitu. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita mau beli baju di toko baju, terus kita mau di ke ruang ganti nyoba gitu, tidak boleh. Yo kan ada satirnya, ada hijabnya, tidak boleh. Yo kenapa? Itu di luar rumah suaminya. Gitu. Ada dalilnya. Ini enggak sembarangan fatwa ini. Ada dalilnya, ada hadis. Gitu. Dibacakan hadis. Lafadznya ayyuma imra'atin khala'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hataka sitra bainaha wa baina rabbiha. Akhir sahih riwayatnya. Sahih riwayatnya. Jangan dikira enggak saya. Sahih riwayatnya. Artinya apa? Ayyuma imra'atin, wanita manapun umum ya, khala'at thiyabaha, dia menanggalkan pakaiannya, fi ghairi baiti zawjiha, di selain rumah suaminya, faqad hataka bisitra, sungguh dia telah merobek tabir, menyikat tabir, bainaha, antara dia wa baina rabbi dan rabbnya. Artinya dia sudah tidak punya aurat malu, itu bahasanya, sudah membongkar auratnya dia. Di luar rumah suami tidak boleh mandi, Ustaz, gatel, pulang ke rumah mandi di rumah. Gimana kalau mau mandi, ya sudah langsung basah kuyup di situ, jangan dibuka. muncul akhirnya pemahaman-pemahaman yang syad, yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh. Barakallahu'alaikum. Itu karena apa? Semata-mata tarjamah. Ketika anda membaca syarahnya, beda maknanya. Para ulama membawakan ini hadis dalam bab yang jelas dan gamblang. Larangan wanita membuka auratnya di hadapan selain suami. Itu maknanya. Paham enggak? Hah? Itu maksud-maksudnya. Begitu pula disebutkan dalam syarahnya. Atau lihat dalam syarah Jami'ul Shahir karya Al-Munawi rahimahullah ketika menerangkan riwayat ini, maksudnya ialah hadis ini melarang seorang wanita muslimah membuka auratnya di hadapan selain suaminya. Tidak boleh. Difaham ya? Tidak ada hubungannya dengan tadi-tadi itu. Kalau mau mandi, mandi dalam kamar mandi tertutup, tidak ada masalah. Dimanapun kamu mandi, selama tertutup auratnya di ruang yang tertutup, tidak ada yang tahu, boleh dalam posisi atau menggunakan atau telah menggunakan pakaian. Tidak ada masalah. Difaham ya? Muncul pemahaman yang syad, yang ganjil, yang aneh-aneh gara-gara apa ini? Apa sebabnya? Semata-mata merujuk kepada terjemah hadis atau terjemah ayat dengan tanpa merujuk secara hadis atau tafsir ayatnya. Agak khatir jiddah. Difaham ya? Difaham ya? Ada sebuah kaidah, jangan lamun. Ada sebuah kaidah, isi kaidahnya adalah laisa kullu ma shahha lughatan shahha tafsiran. Laisa kullu ma shahha lughatan shahha tafsiran. Dilang lagi ya, cepetan ya. Laisa kullu ma shahha lughatan shahha tafsiran. Artinya apa? Tidak semua yang shahih secara bahasa dikatakan shahih secara tafsirnya. Tahu maknanya? Ini lafaz secara bahasa sahih. Ini maknanya secara bahasa. Tapi ingat, belum tentu yang benar secara bahasa benar secara tafsirnya. Belum tentu. Dikatakan tafsir ayat enggak semata-mata lugah, enggak semata-mata bahasa. Ada ayat dengan ayat, ada ayat dengan hadis, ada ayat dengan aqwalus salaf. Terkadang tidak dimanakan secara bahasanya. Dipaham ya? Itu kaidah. Laisa kullu ma shahha lughatan shahha tafsira. Barakallahu fikum. Intinya seorang talibul ilmi, seorang sunni salafi selalu memahami Quran dan sunnah dengan tafsir ulama dan syarahnya para ulama. Dengan pemahaman salaf. Tidak cukup dengan semata-mata terjemah lughawi. Barakallahu fikum. Kok cepat ya jamnya ya? Belum adzan ya? Satu lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-tabkiru bi salatil fajr. Tabkir berpagi-pagi. Artinya mengerjakan di awal waktu. At-tabkiru bi salatil fajr, berpagi-pagi mengerjakan salat fajar. Ini dikerjakan ketika waktu ghalas, masih gelap di awal waktunya. Qala Abu Abdullah ibn Majah rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdurrahman ibn Ibrahim Dimashqi. Lakopnya, lakopnya Duhaim. Imam Duhaim. Dal ha ya mim dengan tasrif Duhaim. Namanya Abdurrahman bin Ibrahim Dimashqi. Ada thiqatun hafid mutkin. Imam ya. Qala haddathana Al-Walid ibn Muslim Asyami. Al-Walid ibn Muslim Asyami. Dia thiqah. Tapi dia mudallis, tadlis, taswiyah. Mudallis dengan tadlis, taswiyah namanya. Ini jenis tadlis yang paling parah. Riwayatnya diterima dengan syarat. Riwayatnya diterima dengan syarat. ayu sarriha bitahdith fi syaikhihi wa syaikhi syaikhih. Dia harus tegas meriwayatkan hadis dengan haddatsana pada gurunya dan guru-gurunya di dua tempat. Ini minimal. Dia mengatakan haddatsana fulan qala haddatsana fulan. Ini minimal dua tempat. Mengatakan haddatsana haddatsana. Kalau sampai akhir bagus. Kalau dia mengatakan an fulan dhaif. Atau mengatakan haddatsana fulan an fulan dhaif. Dipahami ya, diterima kalau dua kali mengatakan haddatsana. Haddatsana fulan qala haddatsana fulan di dua tempat. Dan guru-gurunya. Itu mudallis tadris taswiyah. Al-Walid ibn Muslim Asy-Syami dia thiqah, cuma dia mudallis tadris taswiyah. Kita lihat sekarang. Qala haddatsana al-Auza'i. Ini satu. Qala haddatsana Nahik ibn Yarib al-Auza'i. Qala haddatsana Mughith ibn Sumay. Tiga tempat. Dikarenakan dia mengatakan demikian di tiga tempat, maka diterima hadisnya, aman dari tadlisnya. Dipahami ya? Qala haddatsana al-Auza'i. Imam al-Auza'i namanya Abdurrahman bin Amr. Abdurrahman ibn Amr bin Abi Amr Abu Amr al-Auza'i. Serta Amr ya. Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr Abu Amr al-Auza'i. Al-Faqih thiqatun jalil. Beliau sering faqihan di masa itu ada madhab Auza'iyah di wilayah Syam. Syam, Syria, Damaskus itu hampir sekitar 200 tahun lebih lamanya itu madhabnya namanya madhabul Auza'i, Auza'iyah, nisbah kepada beliau ini. Terus hilang setelah itu madhabnya. Ya, ada Imam al-Auza'i. Qala haddathana Nahik ibn Yarim al-Auza'i. Dia juga thiqah. Beliau rawi Ibnu Majah saja. Ini rawi hanya rawinya Ibnu Majah saja. Ibnu Majah saja yang meriwayatkan orang ini. Dikatakan min rijali Ibnu Majah faqat. Qala haddathana Mughith ibn Sumay. Sumay juga al-Auza'i. Mughith bin Sumay al-Auza'i juga thiqah. Dia juga rawinya Ibnu Majah saja. Min rijal Ibnu Majah faqat. Sehingga semuanya rawinya thiqah. Sehingga dikatakan hadis apa ini? Sahih. Paham ya? Qabli mengatakan sallaitu ma'a Abdullah ibn Zubair. Aku pernah sholat bersama dengan Abdullah ibn Zubair. Waktu itu beliau sebagai seorang khalifah. Khalifah di masanya, ya, menguasai Makkah, Madinah, Yaman dan sekitarnya. As-subha bi-ghalasin. Setelah subuh bi-ghalas. Ghalas itu waktu yang masih gelap. Maknanya sholat subuh di awal waktunya. Ghalas itu makna asalnya adalah waktu yang gelap. Maksudnya adalah dia sholat subuh bersama Abdullah bin Zubair di awal waktunya. Falamma sallama, maka tatkala dia salam, salam dari selesai salat dia mengucapkan salam, aqbaltu ala Ibnu Umar. Saya menghadap kepada Abdullah bin Umar. Fakultu, maka saya tanya, ma hadhihi shalah? Ma hadhihi shalah? Apa salat ini? Artinya kok mulainya kok gelap banget gitu. Langsung memulai ini. Ma hadhihi shalah? Apa salat ini? Qala, katanya Abdullah bin Umar, hadhihi shalatuna. Inilah salatnya kami. Kanat ma'a Rasulillah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Inilah salatnya kami dahulu bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Di masa itu selalu di awal waktu namanya balas. Qala falamma tu'ina Umar, maka tatkala Umar ditikam. Siapa yang menikam ini? Abu Lu'lu' Al-Majusi. Itu kan subuh ya kan. Peristiwa ketika subuh. Jadi beliau waktu itu jarang ada, enggak ada penerangan, gelap. Beliau saat subuh ketika maju di tempat imam, beliau mulai takbir, sudah sempat mengeluarkan Al-Fatihah ada suaranya, tiba-tiba hilang suaranya beliau. Yang depan tuh ngerti, ada yang nusuk beliau, langsung diringkus. Diteruskan sama sahabat yang di belakangnya sampai selesai. Itu peristiwa penusukan sahabat Umar itu subuh hari. Dikatakan sini falamma tu'ina Umar, maka ketika Umar ditikam, asfara biha Utsman. Sahabat Utsman asfara biha, yakni mengerjakan subuh agak terang. Di waktu terang isfar. Qala Syekhu rahimahullahu taala hadza haditsun sahihun wa rijaluhu thiqat. Nah, faedah ini sangat jelas. Hadis ini menunjukkan afdalnya yang dianjurkan yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah mengerjakan subuh di awal waktu ketika ghalas. Ya, tolong para imam amalkan sunnah ini. Ini dikerjakan sama Rasul, Abu Bakar wa Umar. Baik, adapun tindakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang asfara biha, mengerjakannya agak terang, itu karena khasyatadharar. Khawatir ada kemadharatan. Dipahami ya? Namanya ini kondisional. Sangat tergantung kondisi. Kasuistik gitu. Ini ada kasus ya, kan ada kasus supaya jangan terulang kembali penusukan khalifah di waktu subuh, beliau sengaja akan disiangkan supaya terang. Begitu. Ini kondisi. Artinya ketika kondisi aman, tidak ada yang dikhawatirkan dan segala macam, kembali ke asal, yaitu mengerjakan di awal waktu. Buktinya apa? Di masa Abdullah bin Zubair di sini. Di masa beliau itu kan selesai masanya Utsman, selesai masanya Ali. Baru lama masanya Abdullah bin Zubair. Di masa itu aman, enggak ada yang dikhawatirkan, enggak ada menusuk, menyerang dan segala macamnya. Karena aman, kembali ke asal. Mengerjakan subuh di awal waktu. Makanya ditanyakan sama siapa ini? Mughits bin Sumai. Mari salat. Apa ini? Kok gelap banget mulainya? Disampaikan sama Abu Umar, iya, inilah sholatnya kami dahulu bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar. Dipahami ya? Khulasahnya adalah, ringkasnya, untuk subuh yang afdal adalah di awal waktu. Kalau sekarang sudah terang benderang lampunya ya, tidak usah khawatir apa-apa ya. Tapi ketika ada sebuah kondisi tertentu yang menakutkan, yang mencekam begitu, yang khawatir ada penyerangan atau apa begitu, maka boleh agak sedikit diterangkan. Jadi enggak sampai terbitnya matahari enggak, suasana agak terang baru mengerjakan subuh setelah itu. Barakallahu fikum wallahu tabaraka wa taala alam bisawab. Hafalkan yang pertama, asbihu bisubhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Gitu ya. Pendek kan? Pendek. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.